بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan berjumpa insyaallah taala dengan bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, bulan rahmat, dan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Maka pertama sekali, sudah sepatutnya kita menyambut bulan yang mulia ini dengan penuh kegembiraan. Di dalam surat Yunus ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama menjelaskan, maksud dari karunia Allah di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah keimanan dan ibadah kepadanya. Maka dengan dua hal ini, yang pertama Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keimanan serta ibadah yang kita lakukan kepada Allah, hendaklah kita bergembira, hendaklah kita senang, karena kita dikaruniakan ilmu dan amalan. Itulah diantara nikmat besar yang akan kita raih, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan nikmat Allah itu, ilmu dan amal, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Ya. Kita sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang sahih, "Ruk'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha." Melakukan solat sunnah dua rakaat sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi subhanallah, nikmat ibadah itu sungguh sangat bernilai. Segala macam bentuk nikmat dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat ibadah. Terlebih lagi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka hendaklah kita bergembira menyambut bulan yang penuh berkah ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terkadang memberikan kabar gembira kepada para sahabat apabila datang bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Agak mendengung pak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan atas kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, padanya dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, dibuka pintu-pintu rahmat. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka jahannam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan padanya, yaitu pada bulan Ramadan, setan-setan yang sangat durhaka dibelenggu. Setan-setan yang sangat durhaka dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allah memiliki padanya satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan ini, yaitu kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dialah orang yang terhalangi dari kebaikan. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatish syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk hari pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan para jin yang paling durhaka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak satu pun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, jazakallahu khair. Tidak ada satu pun yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan berserulah seorang penyeru. Seorang penyeru akan berseru dengan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebenaran atau mengharapkan kebaikan, sambutlah. Dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Subhanallah, hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan yang sudah sepatutnya kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan antusias. Jemaah sekalian, kalau kita punya kawan dekat berpisah dalam waktu yang cukup lama, tentu kita sangat rindu kepadanya. Dan tatkala kita sudah mengetahui tidak lama lagi kita akan berjumpa dengannya, maka kita pun sangat senang sekali untuk menantikan perjumpaan tersebut. Demikianlah perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Ini adalah tamu agung, kawan setia yang berpisah selama kurang lebih setahun ini tidak lama lagi akan berjumpa dengan kita. Maka sudah sepatutnya kita sambut dengan penuh kegembiraan, dan kita persiapkan diri menghadapi tamu tersebut. Dan subhanallah, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, apabila masuk awal Ramadan ada penyeru yang berkata, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah, dan wahai pencari kejelekan, berhentilah. Jadi bagi yang mengharapkan kebaikan, yang menginginkan kebahagiaan, sambutlah. Inilah saatnya untuk mengumpulkan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, yang masih menginginkan untuk berbuat jelek, berhentilah. Inilah saat yang sangat baik untuk bertobat. Walaupun taubat itu jangan sampai dilakukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bulan Ramadan ini memang saat yang sangat tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam Ramadan. Subhanallah. Hendaklah kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Walikulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi setiap muslim pada siang dan malam Ramadan, pada setiap siang dan malam Ramadan memiliki doa yang pasti dikabulkan. Ya. Jadi ini benar-benar kesempatan emas yang Allah bukakan untuk kita memperbanyak kebaikan dan juga banyak berdoa agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati, diampuni, dan dibebaskan dari api neraka. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menggapai hal tersebut? Kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan keberkahannya. Ini yang harus kita jawab terlebih dahulu. Karena tidak semua orang yang akan mendapatkan karunia tersebut. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam pernah membaca suatu doa dan beliau memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doa tersebut. Apa doa itu jemaah sekalian? Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ragima anfum ri'in adraka Ramadan." Celaka seseorang yang mencapai bulan Ramadan, walam yughfar lahu hatta yansalikha, dan dia tidak mendapatkan ampunan sampai bulan Ramadan berakhir. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, katakan wahai Muhammad, amin. Nabi SAW pun mengatakan amin. Iya. Jadi inilah orang yang celaka. Artinya ada orang seperti itu, sehingga kita harus waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka di bulan Ramadan. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan dibebaskan dari api neraka? Maka pertama sekali yang harus kita siapkan adalah persiapan keimanan. Karena iman adalah pondasi ibadah. Luruskan keimanan kita. Ya. benarkan keimanan kita, kuatkan dan kokohkan keimanan kita. Karena iman adalah pondasi ibadah. Apabila ibadah yang kita bangun di atasnya ternyata pondasinya lemah atau bahkan pondasinya sudah hancur, maka ibadah kita tidak akan berarti apa-apa, tidak bermakna sama sekali, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harus kita bersihkan keimanan kita dari segala hal yang bisa merusaknya ataupun mengurangi kesempurnaannya. Ini dua hal yang harus kita bersihkan dari keimanan kita: perusaknya dan pengurang kesempurnaannya. Dan kedua-duanya mempengaruhi amal ibadah kita. Yang orang ini sering tidak sadar, padahal inilah penentu amalan. Amalan yang sedikit, kalau dua ini dijauhi, nilainya akan menjadi besar. Sebaliknya, amalan yang besar, yang banyak, tapi dua hal ini tidak dijauhi, amalannya menjadi rusak. Yang pertama, jauhi perusak keimanan. Apa perusak keimanan, jemaah sekalian? Segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah orang-orang yang melakukan kekufuran. Bahkan amal ibadah mereka yang sudah pernah mereka kerjakan akan terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Iya. Ini yang harus kita bersihkan dari keimanan kita. Kemudian yang kedua, bersihkan keimanan kita dari semua hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Apa yang mengurangi kesempurnaan iman, jemaah sekalian? Semua perbuatan dosa selain daripada kekufuran dan kesyirikan, terutama penyimpangan-penyimpangan akidah. Ini yang paling berbahaya. Akidahnya menyimpang walaupun enggak sampai kufur, walaupun enggak sampai syirik, itu akan menjadikan amalan kita walaupun banyak nilainya sedikit. Ya, bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij. Beliau bersabda tentang mereka, "Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama." Kaum Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Mereka punya penyimpangan pada dasarnya hanya tiga saja. Satu, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, memberontak terhadap pemerintah muslim yang zalim. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini contoh penyimpangan di dalam keyakinan walaupun tidak sampai kafir. Padahal mereka itu ahli-ahli ibadah yang dari segi kuantitas sanggup mengalahkan kebanyakan sahabat. Itu kaum Khawarij. Tapi apa hasilnya, jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan para ulama mengatakan penghalang mendapatkan ampunan di musim hujan rahmat adalah dosa-dosa. Iya. Jadi bulan Ramadan itu sebenarnya hujan rahmat, hujan ampunan, musim panen rahmat dan ampunan. Tetapi bisa saja kita tidak mendapatkannya karena apa? Karena dosa-dosa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Agar iman kita menjadi lurus dan menjadi benar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, mengada-ada di dalam agama, dan berbagai macam kemaksiatan. Ini persiapan pertama yang harus kita lakukan. Dan persiapan ini penting sekali, persiapan keimanan, karena dari keimanan inilah akan lahir keikhlasan. Sedangkan ikhlas adalah asasul ibadah, syarat diterimanya ibadah, penentu ibadah. Dan dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena niat. Niatnya benar, niatnya karena Allah, niatnya baik, niatnya tulus ikhlas. Amalannya sedikit, pahalanya besar sekali. Sebaliknya, amalan yang besar tapi niatnya tidak ikhlas, maka menjadi kecil, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Baik. Kemudian jemaah sekalian, persiapan penting berikutnya yang perlu kita miliki adalah persiapan ilmu. Mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Karena kita enggak mungkin beriman dengan benar tanpa menuntut ilmu. Dan juga karena kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan, apakah di bulan Ramadan atau di seluruh kehidupan kita, tanpa berdasarkan ilmu. Khususnya lagi ilmu tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apakah itu puasa, solat tarawih, Lailatul Qadar, i'tikaf, zakat fitri, sunnah-sunnah dan adab-adab di hari raya, dan lain sebagainya. Iya. Ini ilmu-ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan mungkin ada sebagian yang sudah pernah kita pelajari, tapi karena sudah berlalu cukup lama waktu, hampir setahun, bisa jadi ada yang kita lupa. Maka kita pelajari lagi. Dan menuntut ilmu itu pun adalah ibadah. Makanya kita harus semangat. Dan juga karena Allah telah mempersyaratkan ibadah tidak akan Allah terima tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka benar-benar kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu, mempersiapkan ilmu. Jangan ikut-ikutan saja. Ya, jemaah sekalian, mungkin saya berikan sedikit contoh. Orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya ikut-ikutan, seperti dalam melakukan sholat tarawih, hanya ikut ramenya saja. Sholat tarawihnya sangat cepat sekali mereka kerjakan, tidak tuma'ninah. Padahal tuma'ninah itu adalah rukun sholat. Tapi subhanallah, tidak sedikit kita dapatkan kaum muslimin melakukan sholat tarawih tidak tuma'ninah, ya, cepat sekali sholatnya, tidak tenang dalam sholat, tidak tuma'ninah. Dan itu menyebabkan sholat tidak sah, karena tuma'ninah adalah rukun sholat. Rukun sholat kalau tidak terdapat di dalam sholat, sholat tidak sah. Iya, ini contoh bahayanya kalau kita ibadah sekedar ikut-ikutan, tidak mempelajari dan mengamalkan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi tidak sah, ataupun kurang kesempurnaannya, kurang pahalanya. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, inilah yang harus kita persiapkan. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang harus kita pastikan sebelum beramal. Tidak halal bagi kita mengamalkan sesuatu sebelum kita pastikan. Ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini kaidah dalam beragama, dalam beribadah. Tidak halal. Artinya apa? Haram. Haram kita beribadah sebelum kita pastikan ini sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya dalam perkara duniawi, pada asalnya boleh, semuanya halal, kecuali ada larangan dari syariat. Ya, jangan kita balik, kita mengada-ada di dalam agama padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa hukum yang terkait dengan ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Pertama, terkait dengan puasa Ramadan. Puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Sedangkan menurut istilah, berikut saya kutipkan definisi puasa dari kitab As-Siyamu fil Islam yang disusun oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Puasa itu, kata beliau, adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki biniyatin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan niat, yaitu ibadah dengan cara menahan diri anil akli wasyurbi wasairil muftirat, dari makan, minum, dan seluruh yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, dari sejak terbitnya fajar, ats-tsani, fajar yang kedua, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Min syakhsin makhsusin bisyurutin makhsusah, yang dilakukan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini akan kita jelaskan siapa yang dimaksud orang tertentu dan syarat-syarat tertentu. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan. Baik, tapi sebelumnya kita sebutkan dulu penjelasan para ulama tentang hukum puasa. Sudah kita pahami bersama insyaAllah ta'ala, puasa adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma. Berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Di dalam Al-Quran misalkan pada surat At-Taub Al-Baqarah 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Dan di dalam as-sunnah sangat banyak hadisnya, dan juga para ulama telah sepakat tidak ada perbedaan pendapat akan kewajiban puasa. Bahkan ulama juga sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir, termasuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, termasuk ilmu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, adalah tentang bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan menurut syariat. Ini sering terjadi polemik setiap tahun, padahal kalau pelajari ilmunya jelas sekali. Iya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbi alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, dan berhari rayalah karena kalian telah melihat bulan. Apabila bulan terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Inilah hadis yang padanya ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Ini mudah sekali sebetulnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dua cara. Yang pertama, melihat bulan. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan. Berbukalah karena kalian telah melihat bulan. Yaitu bulan yang menunjukkan tanggal 1 setiap bulan. Setiap bulan tanggal 1 biasanya muncul bulan itu. Di mana kita lihat? Ya cari tempat yang apa namanya? Strategis untuk melihat bulan. Kapan kita lihat? Kita lihat itu pada tanggal 29. Ya, dari mana kita tahu tanggal 29? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sempurnakan bulan menjadi sempurnakan bulan Syakban menjadi berapa? 30. Kapan dia terbit bulan itu? Dia akan terbit bergantian dengan matahari terbenam di akhir atau di tanggal 29 itu. Iya. Nah, itu kita cari tempat yang strategis yang tidak terhalang gedung-gedung, ya mungkin di padang terbuka atau di pantai. Iya. Jangan di sekitar gedung tinggi, atau bisa juga kita naik ke atas gedung tinggi. Iya. Dan tidak masalah dengan menggunakan alat sebagaimana difatwakan para ulama. Iya, tidak masalah. Walau dengan menggunakan alat, yang penting bulannya yang dilihat. Iya. Ini cara yang pertama. Kalau bulan itu sudah terlihat, berarti saat itu pula masuk tanggal 1. Saat itu pula masuk tanggal 1. Jadi enggak perlu tunggu jam 12 malam. Iya. Tanggal 1 itu adalah ketika bulan itu terlihat. Itu sudah 1 Ramadan. Iya. 1 Ramadan. Bagaimana bentuk bulan? Itu enggak penting. Bagaimana posisinya? Juga tidak penting. Pokoknya ada bulan. Iya. Sering mereka perdebatkan, oh posisi bulan udah begini, begini. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Iya. Bentuk bulan harus udah begini, begini. Enggak ada dalam syariat. Yang penting ada bulan. Mau bentuknya bagaimanapun, posisinya dimanapun, maka Nabi SAW hanya mengatakan, kalau kalian sudah melihatnya, itu sudah masuk tanggal 1, berpuasalah. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bimbingan. Kalau bulan tertutup atas kalian, tertutup maksudnya apa? Enggak bisa kita lihat karena berbagai sebab. Apakah mendung? Ya. Atau mungkin ada kebakaran hutan. Pokoknya sebab apa saja sehingga bulan tidak berhasil kita lihat. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada cara yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Berarti malam ini baru tanggal 30. Besok masih tanggal 30 juga. Iya. Selesai. Enggak repot. Ya. Enggak usah kita pikirkan sebenarnya sudah ada bulannya. Tapi ini mendung. Jadi kita hitung-hitung aja, perkirakan aja. Itu jangan lakukan seperti itu. Ya, tidak seperti itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua ini saja sudah enggak repot kita. Terserah bulan itu sudah muncul tapi kita enggak kelihatan, bukan salah kita. Kita hanya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau kalian tidak melihat bulan, sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Ya, sudah selesai. Baik. Ini dua cara. Dua cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Ya. Dan para ulama menjelaskan pemerintah berkewajiban untuk pertama berusaha melihat bulan dan juga menerima persaksian orang yang terpercaya ketika menyampaikan kalau dia sudah melihat bulan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, tara'an nasu al-hilal fa akhbaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyam. Ketika itu manusia berusaha melihat hilal, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Iya. Jadi ini kewajiban pemerintah mendengarkan persaksian masyarakat. Kalau orangnya terpercaya, maka walaupun dari pihak pemerintah tidak melihat langsung, tapi orang ini bisa dipercaya, maka pemerintah hendaklah menetapkan itu sebagai awal bulan Ramadan. Baik. Dan jemaah sekalian, ini juga termasuk permasalahan penting yang harus kita pahami, yaitu hak menentukan awal dan akhir bulan Ramadan itu hanyalah milik pemerintah. Dan ini termasuk ketentuan syariat yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun." Berpuasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Berhari raya adalah hari di mana kalian berhari raya, dan berkurban adalah hari di mana kalian berkurban. Al-Allamah As-Sindi rahimahullah, sebagaimana dalam hasyiah beliau terhadap Sunan Ibn Majah, beliau berkata, "Wadh-dhahir anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakhlun wa laysa lahu mutafarrud fiha." Yang nampak jelas dari hadis ini, ini penjelasan ulama terhadap hadis yang baru saja kita baca. Kata beliau, yang nampak jelas dari hadis ini adalah bahwa di dalam urusan-urusan ini, yaitu menentukan waktu puasa dan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak ada campur tangan individu-individu masyarakat. Tidak boleh bagi mereka untuk membuat keputusan sendiri. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Tetapi urusan ini harus diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah. Wajib alal ahadit tiba'uhum lil imami wal jamaah, dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah. Iya. Jadi ini hadis menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti keputusan pemerintah. Terlebih lagi alhamdulillah sudah kita maklumi di negeri kita, sama dengan negeri Saudi Arabia, pemerintah kita menggunakan metode yang sesuai sunnah, yaitu dengan cara apa? Melihat bulan. Kalau bulan tidak terlihat, sempurnakan bulan menjadi 30. Sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Ya. Dan ada dua ormas besar. Yang satu banyak sesuai sunnah, yang satu banyak bid'ah. Tapi dalam masalah ini yang banyak bid'ah itu yang sesuai sunnah. Ya. Itu yang antum harus paham. Dalam masalah ini yang banyak bid'ahnya dia sesuai sunnah. Yang banyak sesuai sunnah dalam hal ini melakukan bid'ah. Apa bid'ah mereka? Dengan menggunakan metode hisab. Ya, sudah begitu kadang masih mencela pemerintah lagi. Ya. Nah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bahkan jemaah sekalian, para ulama berbeda pendapat ketika seseorang itu melihat hilal, dia laporkan ke pemerintah, pemerintah enggak ngakui. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh bin Bas, dia enggak boleh berpuasa. Harus ikut keputusan pemerintah. Ya. Sebagian ulama berpendapat dia puasa tapi puasanya diam-diam. Kenapa jemaah sekalian disuruh diam-diam? Karena menjaga persatuan itu lebih penting. Iya. Jadi tidak nampak kaum muslimin itu berbeda-beda. Iya. Tapi pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Baz, dia enggak boleh puasa. Dan Syekhul Islam menjelaskan panjang lebar. Karena hilal itu sebenarnya disebut hilal bukan hanya sekedar kita melihat, tapi diakui oleh pemerintah dan menjadi terkenal. Karena hilal itu berasal makna dari raf'us saut, terangkatnya suara, bukan sekedar hilal di langit, tetapi menjadi terkenal di bumi. Iya. Ya, beliau jelaskan dari makna bahasa maupun dari segi syariat. Baik. Sekarang kita kembali pada syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi di dalam penjelasan definisi puasa, yang melakukan puasa itu adalah orang yang memiliki syarat-syarat tertentu dan orang yang memiliki syarat-syarat tertentu dan syarat-syaratnya juga ditentukan dalam syariat Islam. Nah, apa syarat-syarat wajibnya puasa? Para ulama menyebutkan syarat yang pertama adalah Islam. Maksudnya, yang berpuasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya atau tidak melakukan kekafiran sedikitpun. Karena orang yang melakukan kekufuran, amal ibadahnya tidak akan diterima, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan tadi sudah kita sebutkan surat Az-Zumar ayat ke-65, apabila kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau begitu orang kafir enak dong, enggak wajib puasa. Jamaah sekalian, mereka tuh tetap wajib puasa sebenarnya. Iya, enggak enak bagi mereka. Mereka tuh tetap wajib puasa. Iya. Tapi kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia tetap wajib puasa, tapi kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Kenapa demikian? Karena kewajiban syariat ini Allah turunkan untuk seluruh manusia, mencakup orang-orang kafir sekalipun. Iya. Tapi kalau dia puasa, puasanya enggak diterima karena ada penghalangnya. Iya. Makanya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat ke-42 dan 43, ketika ditanyakan kepada orang kafir pada hari kiamat, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, karena kami dulu tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Ya. Dia masuk neraka karena enggak sholat. Padahal kalau dia sholat, sholatnya enggak diterima. Ya, begitupun seluruh ibadah yang lain. Ya. Kemudian, ada satu faedah. Berdasarkan keterangan yang kita sebutkan ini, maka sebagaimana difatwakan juga oleh Lajnah Daimah, tidak boleh kita menjual makanan untuk orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Ya. Boleh, hanya boleh kita jual makanan kepada orang yang tidak wajib puasa. Orang kafir wajib puasa. Ya. Hanya kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Hanya boleh kita jual terhadap orang yang tidak wajib puasa. Contohnya musafir atau wanita yang lagi haid dan nifas. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah balig. Sudah mencapai umur balig, tidak diwajibkan puasa anak kecil yang belum balig, tetapi dilatih berpuasa. Iya. Berdasarkan hadis Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathatin." Pena itu diangkat dari tiga orang. Anil majnunil maglub ala aqlihi hatta yafiq. Dari orang gila yang tertutup akalnya sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastayqidh. Dan dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia balik. Makanya dalil yang menunjukkan tidak wajib puasa kecuali sudah balik. Tetapi hendaklah kita berusaha melatih anak kita sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, nahnu nasum wa nusawwimu sibyanana. Dahulu kata para sahabat, kami berpuasa dan kami latih anak-anak kami berpuasa, kemudian kami buat mainan untuk mereka. Kalau mereka sudah minta makan, maka dikasih mainan tersebut supaya dia lupa, ya, sampai masuk waktu berbuka. Baik, ini kita baru di syarat yang kedua. Ya. Apa kita lanjut sedikit habis sholat isya, Pak? Ya. Lanjut sedikit sekarang. Ya, baik. Kemudian untuk mengetahui usia balig itu ada tiga cara. Yang pertama, keluar mani, keluar air mani, baik ketika tidur maupun terjaga. Yang kedua, yang terjaga ketika syahwat. Yang kedua, mencapai umur 15 tahun. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan walaupun belum mencapai umur 15 tahun. Dan ditambah satu lagi untuk wanita, haid dan nifas. Syarat yang ketiga adalah berakal. Sebagaimana hadis yang tadi, diangkat pena dari tiga orang, diantaranya orang gila yang tertutup akalnya sampai dia sadar. Iya. Makanya orang gila, demikian pula orang tua yang sudah pikun, tidak wajib puasa. Ya, tapi kalau kadang pikun, kadang enggak, maka saat tidak pikun wajib puasa. Kalau sudah pikun enggak puasa lagi. Baik. Kemudian syarat yang keempat, mampu. Mampu untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh, dalam safar, boleh berbuka puasa, tetapi diganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, siapa yang dikategorikan tidak mampu? Ketidakmampuan itu ada dua jenis. Yang pertama, tidak mampu sementara. Tidak mampu sementara. Seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Jadi perkiraannya dia insya Allah akan sembuh. Maka boleh berbuka dan diganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan, selain di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mampu selamanya. Siapa yang dimaksud tidak mampu selamanya? Itu ada dua macam orang. Yang pertama, orang sakit yang sudah enggak diharapkan lagi kesembuhannya. Sakitnya sudah menahun dan mungkin sulit untuk sembuh. Yang kedua, orang tua yang sudah enggak mampu puasa karena sudah tua. Nah, apa kewajiban mereka? Kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya. Setiap satu hari 1,5 kilogram. Ya, atau apa namanya? Satu sok. Satu sok itu kurang lebih 1,5 kilogram makanan pokok. Iya. Kurang lebih. Setiap satu hari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau ada 30 hari puasa, berarti 30 kali 1,5 kilogram. Iya. Itu kalau makanan, apa namanya, bahan. Bahan makanan. Tapi kalau makanan jadi, setiap satu orang, setiap satu hari adalah satu porsi. Satu porsi makanan jadi yang siap dimakan, ya, walaupun enggak sampai 1,5 kilogram, ya, dan dua-dua ini dibolehkan dalam syariat, ya. Jadi bayar fidyah ini untuk dua orang, orang sakit yang tidak lagi diharap kesembuhannya dan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui ini kira-kira masuk di kategori mana? Ya, enggak mampu selamanya atau enggak mampu sementara. Nah, yang lebih pas enggak mampu sementara. Makanya wanita hamil itu pendapat yang kuat insyaallah taala adalah mengqada, bukan membayar fidyah. Ya. Bukan membayar fidyah. Dan juga terdapat hadis yang menguatkan hal tersebut, wanita hamil sama statusnya dengan musafir. Musafir itu sama statusnya dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, tidak mampu sementara. Ya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a syatras shalah au nisfas shalah was-sauma 'anil musafir wa 'anil murdi au lahubla." Sesungguhnya Allah meringankan sebagian salat atau separuh salat dan puasa dari seorang musafir, dan juga puasa dari seorang wanita menyusui dan wanita hamil. Ini hadis yang menyamakan musafir dan wanita hamil. Ya. Kemudian syarat yang kelima, mukim. Musafir tidak wajib berpuasa. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh berbuka dan hendaklah diganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Ya. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada penghalang. Ini adalah syarat khusus bagi wanita. Apa penghalang puasa? Haid dan nifas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari. Dan wajib bagi wanita haid atau wanita nifas. Ya, nifas disamakan dengan haid berdasarkan ijma. Wajib bagi wanita haid dan nifas itu untuk mengqada setelah bulan Ramadan. Iya, mengqada puasa. Adapun solat tidak diqada. Baik. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi ada 6 syarat wajibnya puasa. Iya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang beberapa hukum yang penting untuk kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang buku ana tentang puasa sudah selesai dicetak, insyaallah bisa kita bagikan ya. Gratis insyaallah. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena sudah masuk waktu Isya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.